قال صلى الله على آله وسلم صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kerap kali dalam keadaan penerimaan akan nikmat, manusia sentiasa kita lihat kita diberi taufik untuk mempelajari agama Allah. Apakah nikmat yang lebih besar lagi daripada kita yang mana kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka akan memahamkannya agama. Agama ini perlulah dengan apa? Dengan pembelajaran. Innamal ilmu bita'alim. Bahwasanya ilmu itu adalah dengan belajar. Dan ilmu itu tidak bolehlah kita dapat melainkan dengan bersusah payah. Jadi kita habiskan sedikit masa kita sebenarnya insyaAllah adalah tanda pengorbanan kita untuk menuntut insyaAllah kerana Allah memberikan kita kesempatan rukun Islam dan rukun diperintahkan ke atas kita dan berkewajiban. Jadi dengan itu kita rasakan penting kita bersyukur kepada Allah dan kurang saya, mudah-mudahan insyaAllah kita akan diberikan, ditambahkan. Jadi itu insyaAllah kita meneruskan pengajian kita. Sebelum kita meneruskan, wassalatu wassalamu ala rasulillah qala al-musannifu rahimahullah. Allah ta'ala fi kitabihi subul salam wa'an Ammar ibn Yasirin radiyallahu anhu qala بعثني النبي صلى الله على آله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله على آله وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. Jadi kita lihat daripada sudut hadis ini, kita ingin tekankan sikit lagi. Di sini diterangkan tentang darbatun wahidah. Nanti kita akan bincangkan. Muttafaqun alaihi wa lafzu li Muslim wa fi riwayatin li Muslim al-Bukhari وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Ibn Yasir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu kebutuhan. Aku junub dan tak menemukan air. Maka aku berguling-guling di atas tanah seperti binatang. Lalu aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab ini digunakan taqula. Taqula bahasa apa? Qala yaqulu. Apa makna qala yaqulu? Berkata. Jadi berkata ni adakah perlu kepada suara? Di sini perbincangan dalam ulama. Kenapa? Kerana Nabi SAW mengatakan tangan itu berkata. Antaqula bikafaika. Antaqula biyadaika. Hakadha. Antaqula biyadaika. Hakadha. Nabi kata, apa kamu lakukan atau kamu katakan dengan tangan kamu begini. Tapi kata begini, maksudnya apa? Di sini kalau kita lihat bermakna makna asal kata-kata ini, adalah kita fahami bahawa ianya adalah, maknanya adalah apa? Kataan ini adalah tepuk lah, action. Jadi di sini ulama mengatakan bahawa kalaulah seseorang, di sini ada permasalahan. Kalau seseorang berkata, aku tidak akan berkata kepada sebulan. Tadi lepas dia menggunakan sign language kepada orang itu. Adakah di sini dia telah, kalau dia bersumpah tak berkata-kata dengan orang, adakah di sini dia berkata-kata? Di sini permasalahan ikhtilaf ulama. Kerana juga berkata-kata. Dan ini juga berkata-katanya orang yang bisu kan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam komunikasi itu ataupun dalam kalimah takut itu lebih luas lagi maknanya daripada kita katakan kepada pertuturan. Kita pergi lebih daripada itu. Itu keluar daripada kita pergi pada faedah sikit. Cukup bagimu dengan mengatakan dengan dua tangan kamu begini. Kita ambil kaki kalimah itu sendiri. Kenapa? Kerana walaupun kita tahu maknanya menepuk dengan dua tangan kamu, betul lah. Tapi kita kata kita gunakan kalimah itu sendiri supaya kita faham terjemahnya yang lebih literal. Kenapa nak kena terjemah literal sedangkan kita boleh terjemah maknawi? Kita kata lebih baik kita terjemah literal dahulu. Walaupun kita kata maknanya kita fahami, kerana sebahagian lafaz itu membawa makna yang lebih dalam daripada kita gunakan kepada kita dah bawa ni kepada makna yang satu. Dan zahir ataupun kita katakan dasar kita mengambil dalil adalah kita ambil dalil itu dengan literal dahulu. Zahir had lafaz tersebut dahulu. Kerana lafaz dan makna menyimpanan. Dan lafaz dan makna amat penting. Jadi dengan itu kita katakan tidak kita abaikan lafaznya. Kita letak itu kita sebutkan sekarang. Lalu beliau menepuk kedua tangannya sekali. Mana dengan sekali ni maksudnya menepuk kedua tangannya satu kali. Tak mahu tampak orang cakap sekali. Saya sekali pukul dia, dah sekali. Jadi dia tak nampak sekali tu maknanya sekali. Satu kali. Maafkan dia. Tapulah. Ini nama yaksika antapula biyadaika. Tapulah. Baik. Kita kembali semula. Lalu beliau menepuk kedua tangannya sekali. Ini satu kali. Kemudian mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanannya. Tangan kirinya ke tangan kanannya. Dahulu lah maknanya. Jadi di situ pengusapannya di tangan kiri, tangan kanan, mana tangan kanan dibagi, sudah disapu dahulu. Lalu barulah ke kanan ke atas kiri. Tapi tidak sebutkan kanan atas kiri lepas itu kerana dimakumi. Kemudian meniup pada keduanya lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya. Maaf, saya tersilap. Kemudian mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanan dan punggung kedua telapak tangannya dan mukanya. Jadi situ zahir kafaihi, maknanya apa? Zahir, mana zahir kafai? Ini ke ini? Sini, zahir. Dari situlah kita lihat dua faedah, saya keluarkan satu faedah berkaitan dengan apa? Dengan misalnya kalau doa. Masyarakat kita kalau berdoa dalam doa bala dan sebagainya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mereka buat? Allahumma rifa'anna al-bala wal-wabah. Apa dia buat? Dia begini. Jadi kita kata sebenarnya adakah sunnahnya begini? Kita kata di situ khilaf ulama. Tak, di sini ada khilafnya ulama. Kerana apa? Kerana sebenarnya dalam daripada hadis, hadis istisqa. Di mana hadis tersebut menerangkan bahawa sehingga zahir kafaihi, sehinggalah apa luar tangan Nabi SAW kelihatan. Kerana tinggi dia sebenarnya Nabi mengangkatnya begini, sehinggalah nampak kedua tangannya yang luar ini ke atas langit dan tangan dalam tangan yang luar yang dalam itu di bawah, menghadap bawah. Jadi dengan itu kalau lafaz itu diambil sebagai ulama mengeluarkan faedah daripada istisqa ini, semua doa yang menolak bala, memerlukan bantuan sebagainya, maka dibawa demikian. Tapi dalam menafsirkan lafaz tersebut, mereka lihat begini, kena zahir atas menghadap langit, tangan dalamnya menghadap ke bawah. Tetapi lafaz terjemahan ataupun tafsiran yang sebenar adalah Nabi mengangkatnya begini tinggi sehingga nampak luarnya ke atas langit. Itu kita lihat dasar khilaf tersebut. Sebenarnya kalau macam kita sama-sama mengangkat tangan yang dalam keadaan demikian, maka kita pada waktu kita beristisqa dan meminta bantuan yang amat sangat istighatsah sebagainya, maka bolehlah kita mengangkat demikian. Tak perlu kita angkat begini. Kerana tafsiran begini agak lemah. Wallahu ta'ala. Tapi kalau tak kita ingkar, kita kata ada wajar lah mereka khilaf. Ada wajar. Bukan itu. Begini. Kan doa ni, gini, dia nangkap tinggi sangat. Ya Allahumma Rabbana, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Jadi begini. Begini. Ini lapan segini. Dapat sebab itu kalau dilihat Nabi SAW mengangkat begini tinggi. Nampak? Baik. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan beliau menepuk tangan dengan kedua telapak tangannya kemudian meniup pada kedua kakinya lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya. Biografi perawi Ahmar adalah Abu Al-Yaqdhan bin Yasir yang masuk Islam sejak lama dan pernah disiksa oleh orang-orang kafir di Mekah kerana masuk Islam. Dia ikut hijrah ke Habasyah kemudian ke Madinah. Rasulullah menggelarinya At-Tibbu Al-Musayyah Al-Mutayyab. Termasuk orang-orang yang hijrah pada hijrah yang pertama kali ikut serta dalam peperangan Badar dan semua peperangan lainnya lalu terbunuh pada peperangan Siffin. Ketika itu ia berada dalam kelompok Ali radhiyallahu anhu usianya 93 tahun. Dialah yang Rasulullah SAW bersabda kepadanya, engkau akan dibunuh oleh kelompok yang berbuat melampaui batas. Dari bahagian itulah kita dapat memberikan daripada hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa Ali dalam kebenaran. Ijtihad Ali bertepatan. Ijtihad Muawiyah kesilapan. Tapi kita tidak menolak bahawa apabila Muawiyah berijtihad dia dapat pahala. Kenapa? Kerana di situ kita lihat ijtihadnya itu adalah mengikut kefahaman ataupun mengikut apa yang dilihat adalah menuntut darah Uthman radhiyallahu anhu adalah lebih utama. Ala kulihat itu masalah-masalah khilaf yang telah wujud dalam kalangan di pada waktu zaman sahabat. Dan kita dalam apabila menilai peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman sahabat, kita perlu mempunyai adab. Peradaban yang sangat tinggi. Iaitu kita harus meyakini bahawa semua sahabat adalah udul. Kita harus meyakini bahawa semua sahabat yang berijtihad akan diberikan pahala. Mereka tidaklah melakukan sesuatu atas hawa nafsu. Jadi dengan itu kita haruslah sebagaimana Allah menyelamatkan kita kita daripada pedang-pedang kita daripada bersama dengan mempertahankan Islam dan Rasulullah pada waktu tersebut, maka perlulah kita menyelamatkan lidah kita daripada mengatakan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini peradaban yang perlu kita jaga supaya tidak seorang daripada kita cenderung sebagaimana cenderungnya golongan-golongan yang melampau, iaitu golongan Syiah, Khawarij dan sebagainya. Kerana mereka akan menilai sahabat dengan penilaian yang luar daripada penilaian yang diperintahkan. Mereka menilai sahabat seperti mereka sendiri. Jadi itu masalah yang berbeza. Adakah itu masalah kalau kita masuk dalam bab sejarah dan apa kisah-kisah yang berlaku di zaman sahabat. Penjelasan kalimat. Nabi SAW mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu aku junub. Yani aku menjadi junub. Telah kami jelaskan bahawa ajnabah rajulu artinya seorang menjadi junub. Tidak dikatakan ijtanabah. Sekalipun banyak ulama fikir menggunakannya. Dan tak menemukan air. Maka aku berguling-guling. Dalam lafaz lain, fatamakka'tu. Ia ini berbolak-balik. Di atas tanah seperti binatang. Kemudian aku menemui Nabi SAW dan menceritakan kepadanya hal tersebut. Maka beliau bersabda, cukup bagimu menepuk. Ia ini engkau melakukan. Dengan tanganmu seperti ini jelaskan dengan ungkapan, lalu dia menepuk kedua tangannya sekali, kemudian mengusap tangan kirinya ke tangan kanan dan punggung kedua telapak tangannya dan muka. Jadi dengan ini kita dapati bahawa hadis yang telah kita jelaskan ini adalah berkaitan dengan bagaimanakah kita hendak bertayamum. Dan ia menjadi umdah yang penting dalam bab tayamum. Hadis Ammar bin Yasir adalah di antara hadis yang kita katakan menjadi umdah yang penting kerana dia telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan kita akan datangkan nanti bahawa perbincangan ulama berkaitan dengan adakah bertayamum itu perlu kepada satu tepukan kepada tanah atau dua tepukan atau lebih daripada itu. Itu kita akan bincangkan nanti insyaAllah. Begini, tangan kiri ni, begini. Tapi kita katakan adakah wajah dulu atau tangan dulu? Di sini ulama telah memperkatakan sebenarnya adalah wajah dahulu. Jadi kalau kita lihat kalau begini kita kata maksudnya apa? Kita juga ada sebagian ulama menafsirkan begini, ada dia kurangkan dia punya tebu. Alhamdulillah kita akan bincangkan nanti bahawa dalam masalah ini ada permasalahan yang kita perlu bincangkan. Di situ kena saya sebutkan beberapa khilaf berkaitan dengan apa dengan masalah termo bilangannya, adakah sampai kepada kepada siku dan sebagainya, kita akan bincangkan nanti insyaAllah. Ammar mengkiaskan debu dengan air kerana menurut pendapatnya debu sebagai pengganti air untuk mandi maka harus rata mengenai sekujur tubuh. Maka Nabi SAW menjelaskan kepadanya tata cara yang memadai dan dianggap sah. Jadi boleh, sah. Beliau memperagakan cara bertayamum yang sesuai dengan syariat dan memberitahukan kepadanya bahawa seperti itulah tata cara yang difardukan kepadanya. Jadi di sini adalah menunjukkan iqrarnya Nabi SAW dan juga pembetulan. Jadi kita katakan bukan pengingkaran Nabi terhadap perbuatannya, tetapi adalah pembetulan. Cara irsyad. Di dalam bahasa ini adalah lebih kepada irsyad Nabi kepada sahabat itu. Jadi menunjukkan kepada sahabat cara yang betul melakukan tayamum tersebut. Jadi ijtihad dia mengenai bahawa tanah itu sebagai penyuci adalah tepat. Hanya caranya itu yang kesilapan. Apa atau kesilapan. Kenapa? Kerana cukup baginya sebenarnya tidak perlulah dia mengguling-gulingkan badannya untuk dia bersuci. Hanyalah perlu hanya untuk dia menepuk pada tanah sekali. Itu adalah perbincangan yang kita akan bincangkan insyaAllah. Hadis tersebut juga menunjukkan bahawa cukup dengan satu kali pukulan, tepukan dan pada kedua tangan cukup dengan mengusap kedua telapaknya dan bahawa ayat tersebut secara mujmal, global dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahawa cukup atas kedua telapak tangan. Jadi kita minggu lepas saya ditanya juga tentang apa, tentang tapak tangan. Bukankah tangan itu menunjukkan tapak tangan? Kita kata sebenarnya tidak. Tangan itu menunjukkan akan apa? Akan tapak tangan, saif dan kita punya lengan. Jadi dengan itu kita katakan daripada sudut dasar. Tapi cuma kita kata hingga Ibn Rushd sendiri mengatakan bahawa kalau lafaz tangan itu lebih banyak dibawa kepada kedua tapak tangan, kalau lafaz tangan itu lebih banyak dibawa kepada kedua tapak tangan daripada kepada seluruh tangan atau sebagainya yang lain. Walau bagaimanapun kita katakan lafaz itu tidak dapat diterangkan dengan jelas sekiranya kita lihat tak ada lafaz-lafaz lain yang menunjukkan bahawa dia adalah hanya tapak tangan. Alhamdulillah kita akan bincangkan nanti lagi daripada beberapa hadis yang lain. Hadis itu juga memberi pengertian bahawa Rasulullah SAW mengerjakan dengan berurutan antara muka dan kedua telapak tangan. Tetapi ia tidak wajib sekalipun huruf waw tidak memberikan pengertian berurutan. Akan tetapi tertera dalam riwayat Al-Bukhari, Ataf. Ini kata penghubung antara muka dan telapak tangan dengan kata summa. Jadi di sini kita katakan bahawa tidak disebutkan sebagai urutan di sini. Mana wajah ke dulu ataupun tangan. Dan kenapa dia kata demikian? Kerana dia kata waw itu sendiri tidak menunjukkan demikian. Tapi waw itu ada tunjuk bahawa dan. Boleh juga datang kemudian pada ikutan. Tetapi kita katakan di sini oleh kerana kekuatan untuk mengatakan urutan itu tidak begitu kuat, maka tidak diutamakan. Maksudnya tidak boleh dihujahkan sebagai ikutan, urutan. Tangan dulu baru muka dan sebagainya. Kemudian kita lihat lafaz yang lain ada menunjukkan ataf itu di antara muka dan tapak tangan dengan kata summa. Kemudian yang menunjukkan urutan dalam riwayat Abu Daud disebutkan boleh menepuk tangan kirinya ke tangan kanannya dan ke tangan kanannya ke tangan kiri lalu mengusap mukanya. Dalam lafaz milik Ismaili lebih jelas daripada Rasulullah SAW bersabda cukup bagi menepuk tangan dengan kedua tanganmu kemudian engkau dikipaskan keduanya lalu engkau usapkan tangan kirimu dengan tangan kananmu dan engkau usapkan tangan kananmu dengan tangan kirimu dan engkau usap mukamu. Jadi kita lihat lafaz ini lebih menunjukkan bahawa ikut urutan. Muka dilambatkan. Hadis tersebut juga menunjukkan tayamum itu wajib bagi orang yang junub yang tidak mendapatkan air. Terjadi perbezaan pendapat mengenai jumlah tepukan dan kadar tayamum pada kedua tangan. Sekelompok ulama salaf dan ulama setelah mereka berpendapat bahawa cukup dengan satu sekali tepukan. Tetapi menurut sekelompok sahabat dan ulama setelah mereka mengatakan bahawa tidak cukup hanya satu kali tepukan, mereka mengatakan harus dengan dua kali tepukan berdasarkan hadis yang akan segera dikemukakan. Dalam hadis-hadis saya mengatakan maratan. At-tayamumu maratan. Dalam riwayat darbatan. Kita akan bincang hadis tersebut. Orang yang berpendapat cukup sekali tepukan sahaja adalah jumhur ulama dan ahli hadis berdasarkan hadis Ammar di atas. Kerana menurut mereka hadis itulah yang paling sahih dalam masalah ini. Dan menurut mereka pula hadis tentang dua kali tepukan itu yang akan dijelaskan nanti tidak akan menyaingi hadis Ammar. Kenapa? Kerana kita dekat dasar. Dasarnya kalau ada hadis yang nampak ada perbezaan, kita lihat kepada untuk kita mentarjihkan mana yang lebih kita harus ambil, kita harus lihat kepada kekuatan. Cara diperiwayatkan itu mana yang lebih kuat. Jadi kita katakan kita utamakan periwayatan Bukhari dan Muslim kerana mereka telah mensyaratkan kesahihan periwayatan mereka. Manakala ulama-ulama yang lain tidak ada meletakkan mensyaratkan kesahihan. Jadi mereka punya hadis yang telah mereka riwayatkan itu tidak diberikan keutamaan daripada hadis Bukhari dan Muslim. Jadi dengan itu apabila berlaku misalnya macam percanggahan, apa dibuat? Kita tarjihkan yang kita katakan yang ada periwayatan Bukhari dan Muslim. Ini telah kita bincangkan berkaitan ini dengan apa? Dengan hadis yang telah kita sentuh berkenaan dengan mandi hari Jumaat. Yang mana kita lihat hadis yang mengatakan wajib itu telah diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Yang mengatakan afdal itu telah diriwayatkan oleh lima, melainkan Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan ini. Jadi dengan itu kita utamakan periwayatan yang lebih kuat lagi. Alakulah itu masalah yang telah kita bincangkan dalam masalah tarjih. Dalam masalah tarjih, untuk kita menguatkan sesuatu pendapat, di situ ada beberapa murajihat. Sebagian ulama' menghitung murajihat ini sebab-sebab ditarjihkan sesuatu pandangan. Ada berkaitan dengan dalilnya, cara periwayatannya, ada melihat kepada kekuatan dalilnya, lafaznya dan sebagainya. Tetapi kita katakan begitu banyak sekali sehingga ada sebagian ulama' meletakkan bahawa murajihat ada sampai pada 60-70 murajihat. Jadi kalau kita nak tarjih ini bukan senang. Kalau kita lihat ulama' nak berisytihad ini bukan senang sebenarnya. Dalam menilai sesuatu hadis sebagainya atau dalil, mereka haruslah mengutarakan hujah-hujah mereka menunjukkan bahawa yang hadis ini diutamakan daripada ini dan sebagainya kerana sebab-sebab tertentu. Jadi sebab-sebab inilah dinamakan sebagai murajihat. Sebelum kita tarjih, kita akan ditanya, apa yang murajihnya? Apakah yang menyebabkan dia tarjih, dia murajih? Kalau kita dapat, tak tahu. Sebab orang kata begitu, kita kata salah. Kita harus mengetahui hujah mereka. Jadi kalau kita datangkan hujah ini, kita bantangkan pada orang, orang meyakini. Dalam apa saja masalah yang kita berbeza pendapat dengan seseorang, kita sebenarnya harus mempunyai, kita kata, kekuatan dalil. Jadi kalau kita kata yang rajih ini adalah begini, apa dalilnya yang rajih? Maka orang akan bertanya. Kenapa orang kata dia sahih? Dia lebih tepat. Kalau kita tak dapat jawab, maka kita kata ada kesilapan. Mereka berpendapat bahawa semua hadis lain adalah hadis amat, lemah atau mauquf sebagaimana yang akan dijelaskan. Adapun kadar tayamum pada kedua tangan, sekelompok ulama dan ahli hadis mengatakan cukup dua telapak tangan dan punggungnya. Berdasarkan hadis Ammar tadi, telah diriwayatkan pula beberapa riwayat daripada Ammar yang menyelisihi riwayatnya tadi. Akan tetapi yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh Sahihain. Ini dua kitab yang sahih, itu Sahih Bukhari dan Muslim. Dan sungguh Ammar memberikan fatwa dengan itu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fatwa Ammar bin Yasir dalam zaman era sahabat itu adalah mengatakan dalam keadaan itu dia sampai kepada tapak tangan saja. Mana tapak tangan zahirnya dan dalam dan zahirnya saja. Maknanya punggung kedua tapak tangan dan juga punggung ini, maknanya dua ini. Berdasarkan hal itu sehinggalah terjadi perbezaan pendapat di kalangan mereka tentang urutan mengusap muka dan kedua tangan. Hadis daripada Ammar yang telah anda ketahui, itu yang memutuskan bahawa urutan itu tidak wajib. Inilah menjadi pegangan kelompok yang mengatakan cukup sekali tepukan saja. Mereka mengatakan bahawa ataf dengan huruf waw dan ayat itu tidak bertentangan dengan pendapat tersebut. Kelompok yang mewajibkan dua kali tepukan mengatakan bahawa harus berurutan itu dengan mendahulukan muka sebelum kedua tapak tangan. Dan mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri. Ini kita lihat nafas atau dasar kita kata kenapa mengatakan dua tapak tangan. Dua tepukan. Dan dua tepukan itu didorong oleh hadis yang kita akan sebutkan nanti insyaAllah. Dalam hadis Ammar menunjukkan bahawa yang disyariatkan adalah memukul dan menepuk debu. Yang mengatakan tidak sah selain memukul debu adalah Al-Hadawiyah dan ulama lain. Berdasarkan hadis daripada Ammar dan hadis Ibnu Umar yang akan datang, Imam Syafi'i mengatakan meletakkan tangan di tanah sudah sah kerana menurut salah satu daripada dua riwayat tentang cara bertayamum Nabi SAW pada tembok bahawa beliau hanya meletakkan tangannya. Jadi tak perlulah tepuk. Tepuk misalnya. Ataupun misalnya pasir yang banyak debu kita tepuk. Tak perlu. Kita letak saja dan kita tepuk. Jadi yang terajik kita kata yang kata atau pendapat Imam Syafi'i agak kuat. Kerana dalamnya dalil ini menunjukkan bahawa bukanlah dasarnya darabah itu menembusi tepuk. Dan tepukan kalau diperlukan mungkin kalau tempat-tempat tanah yang berbeza. Atau kita katakan tanah yang mungkin debu ni tak begitu banyak dan sebagainya. Jadi itu yang kita lihat bahawa adakah disyarat untuk menepuk? Kita kata tidaklah demikian. Dan dalam satu riwayat, yakni daripada hadis Ammar yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau menepuk tangan dengan kedua telapak tangannya kemudian meniup pada keduanya. Lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya, yakni punggung keduanya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, riwayat dalam hadis Al-Bukhari ini sama dengan riwayat dalam riwayat Muslim, hanya sahaja ada perbezaan pada urutan dan adanya tiupan. Adapun meniup debu hukumnya sunnah. Ada juga mengatakan hukumnya tidak sunnah mengenai tertib berurutan telah diterangkan sebelumnya. Tayamum ini disebutkan bahawa cukup dengan tanah bagi orang junub yang tidak menemukan air, pada ulama mengkiaskan menganalogikan orang junub dengan wanita yang haid dan nifas, tetapi dibantah oleh Ibn Umar dan Ibn Mas'ud. Jadi kalau kita lihat dalam mengkiaskan orang junub dan perempuan yang haid dan nifas, maksudnya lah kita akan lihat tayamum ini dalam pendapat Ibn Umar dan Ibn Mas'ud bahawa wanita-wanita yang tidak mempunyai air, yang tidak dapat mandi sebagainya, mereka cukup untuk bertayamum. Kita katakan bahawa memang kalau tidak mampu, tidak ada kemampuan, kita tahu bahawa memang perlu bertayamum. Di sini kita akan bincangkan juga berapa fatwa ulama berkaitan dengan apabila seseorang tidak dapat menemui air atau tidak boleh menggunakan air, bagaimanakah, apakah yang harus lakukan, adakah dia bertayamum atau dia mencari air. Ataupun dia mempunyai air, tetapi air itu air untuk minuman dan makannya misalnya, untuk masak sebagainya, maka tidak ada air lain, maka boleh tak dia berwudu dengan menggunakannya atau dia hanya perlu untuk bertayamum. Dan kita juga akan bincangkan nanti bahawa tayamum ini dinamakan Nabi SAW sebagai wudu. Ini bahawa dia dianggap sebagai wudu. Kita akan terangkan di sini juga bahawa bila dia menganggap sebagai wudu, dia sama kategori dengan wudu. Bermakna dia bukanlah kita katakan sebagai menghalalkan sahaja solat. Mubihatul solat. Tetapi dia adalah mensucikan. Jadi kita kata di situ kita akan berbincangkan juga. Kerana kalau kita lihat pada sebahagian daripada definisi ulama, dia mengatakan tayamum sebagai yang mubihatul solat. Maksudnya membolehkan kita solat. Tapi adakah dia mensucikan kita untuk solat? Di sini dikhilafkan ulama, sama dengan perbincangan kita dalam kitab istinja yang telah bincangkan, menggunakan istijmar dan juga istinja, adakah sama istijmar itu hukumnya seperti istinja sebagai penguji, sebagai pembersih atau ianya bukan? Itu kita akan bincangkan juga. Jadi dengan itu, ada pun mengenai tanah, apakah yang menghilangkan janabah atau tidak, akan dijelaskan ulasan hadis Abu Hurairah, itu hadis yang ke-6. Jadi apa yang telah kita dapati dari hadis ini? Kita dapati bahawa faedahnya adalah kita dapati disyariatkan bertayamum untuk solat, dan selain daripadanya daripada ibadat yang wajib diperlukan untuk penyucian atau diwajibkan ke atasnya tahara. Maka tayamum ini adalah salah satu daripada penyuci ataupun tahara yang diperlukan, yang disyariatkan. Dan sifatnya telah kita tahu ialah menepuk di tanah dengan tangannya sekali, kedua tangannya sekali, dan dibasuh, dia disapukan, diusapkan kepada wajahnya dengan apa? Dengan batin, mana batin batin kafai tangan dalam, zahir kafai di luar yang dinamakan punggung tangan, dan dibasuh, dia apa, disapukan ke atas kedua tangan yang apa, yang zahir, yang satu ke atas satu yang lagi. Sama ada kita lihat untuk menyucikan diri daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Sifatnya satu. Maknanya kita lihat caranya adalah yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Boleh, di sini juga dalil daripada apa kita dapati bahawa kita boleh juga meringankan debunya. Sekiranya kita telah menepuk, boleh kita meniupkannya atau kita mengurangkan debu tersebut yang melekat pada kedua tangan ini setelah kita menepuknya, sama ada kita dengan meniupkan debu itu daripada tangan. Dan kita dan juga kita lihat daripada hadis ini dapatlah kita melihat ataupun mengambil faedah ini bahawa boleh kita berijtihad dalam masalah-masalah ilmu. Dan dalam masalah ijtihad dan juga masalah taklid, saya rasa kita dah bincang satu bab khas yang mana kita boleh keluarkan sejak sebelum kita sampai pada ni lah, walaupun usul fiqhnya akan membawa kita ke pelajaran berkaitan dengan apa, dengan ijtihad dan juga tentang taklid. Bila jadi wajib kepada kita taklid? Bila boleh kita, bilakah kita diberi pilihan untuk taklid? Dan bila haram untuk kita taklid? Jadi kan setahu saya taklid semua haram. Tak ada. Kita harus tahu apakah mana taklid itu. Lepas itu kita bincangkan tentang ini. Jadi ala kuliah kita akan bincangkan benda tersebut supaya kita tahu apabila kita tahu apa yang wajib di atas kita. Kalau kita tak ada kemampuan untuk berijtihad untuk belajarnya kepada waktu yang sangat singkat, perlu kita taklid. Dan taklid itu ialah kita taklid pada orang yang kita yakini, yang kita yakini adalah bertepatan insya-Allah dari surat hujah kekuatan ilmunya dan hujahnya. Begitu juga kepada pihak lain, kita akan bincangkan bab-bab yang lain insya-Allah. Kita akan bincangkan. Kerana kalau tak bincangkan juga nanti kita salah faham, salah tangkapan yang saya dapat, mungkin Ustaz ajukan taklid pula nanti. Kerana saya katakan sini bahawa ijtihad adalah boleh, tapi siapa boleh berijtihad? Ahlinya. Jadi ijtihad itu ialah ahlinya. Ammar bin Yasir adalah di antara sahabat yang ulama sahabat. Dan Ammar bin Yasir, kita tahu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita katakan bahawa membenarkan atau memberi petunjuk ajar kepadanya dengan petunjuk ajar yang bukan menyalahi tapi membetulkan. Jadi menunjukkan bahawa ijtihad Ammar bin Yasir ini telah diakui kesalahannya. Cuma kesilapan daripada teknikalnya. Jadi dibetulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu juga kita lihat Ammar bin Yasir telah diberikan kelebihan bahawa dia akan wafat sebagai seorang syahid. Kenapa kita kata demikian? Kerana dia akan dibunuh oleh seorang yang kita namakan sebagai orang yang keluar daripada imam. Di situ dinamakan sebagai orang yang keluar daripada imam melampaui batas. Bukan. Ada kuliah kita katakan di sini, dengan kita katakan di sini bahawa ini menunjukkan kelebihan Ammar bin Yasir tersebut. Sehingga kalau kita lihat zaman itu ada Rasulullah. Rasulullah wujud pada waktu tersebut. Masih boleh berijtihad ke? Perlu berijtihad kerana waktu itu keperluannya untuk solat telah timbul. Jadi sini juga menunjukkan kepada kita sebenarnya asalnya tak boleh berijtihad. Tetapi apabila dah tiba waktu, misalnya kita tak boleh bertaklid atau bertanya kepada orang yang alim, datang kepada kita kewajipan untuk laksanakannya, bagaimana kita nak melakukannya? Nak call dah tak boleh, telefon tak boleh, berarti pun telefon pun apa, bateri dah bukan flat, dah berapa kawin ni, flat. Kita nak telefon, nak tanya orang pun, orang mungkin tidak tahu pun keadaan tersebut, dan mungkin orang yang kita mengharapkan mereka lebih alim mereka itu tidak ada dan sebagainya. Jadi macam mana? Di sinilah datangnya kita lihat keperluan berisytihad. Tapi isytihad sebagaimana kita lakukan, adakah isytihad kita dengan tanpa dalil, kita bergantung atau balikkan kepada dasar-dasar yang telah kita peroleh dari seluruh ilmu yang telah kita peroleh. Tetapi kita perlu dikuat apa, selepas di isytihadnya itu, maka perlulah kita kata balik kepada ulama untuk mengetahui kebenaran. Kalau silap, kenapa masalahnya? Kerana kita katakan kalau dalam keadaan itu kita memang perlukan melaksanakan. Kalau kita lihat daripada surat dasar ni, disebutkan ard, maknanya bumi. Dan boleh tak disebut sebagai ard itu tanah? Kita kata boleh. Dan boleh tak disebutkan sebagai selain daripada tanah? Juga boleh. Jadi kalau kita pergi kepada tempat yang mana kita katakan dia tak berdiri, di batu-batu dan sebagainya, ataupun tanahnya tanah konkrit dan sebagainya, kita tahu ada tanah yang solbah, yang kuat, keras, maka kita kata, adakah kita katakan boleh kita tepukkan di situ juga? Kita tak boleh, kerana dasarnya adalah sa'id. Kita katakan sa'id. Sa'id ini adalah apa yang kita katakan lepas, apa yang kita ingat, apa yang zahir ataupun yang kita lihat di atas muka bumi ini yang kita katakan boleh kita ambil, maka yang daripada bumi ini maka dinamakan sebagai sa'id. Sebab itu dinamakan sa'id dan tayyiban, dinamakan sa'id yang baik, sa'id yang baik. Baik di situ maksudnya tidak najis. kerana ada tempat yang tidak najis, maka tak boleh. Dan daripada dalil ini juga menunjukkan kepada kita bahawa bolehlah kalau kita pergi ke mana-mana tempat yang mana tidak dapat kita tanah atau tempat berapa berdebu dan sebagainya, kita semana berapa yang mampu kita dapat itulah kita gunakan. Debu itu perlu nampak. Ada debu yang habis. Debu ni debu kita tahu pun memang ada. Dah cukup. Pasal kalau kita lihat kalau sesuatu tu kita tak rasa lah debu tu. Tapi tak semestinya berzahir pada mata. Maksudnya kalau kita pastikan zahir pada mata dah jadi itu bukan debu, dia lebih kepada biji-bijian dan sebagainya yang kita nampak. Jadi sesuatu dinamakan sebagai sa'id itu mencukupi sebenarnya. Kita cukup bagi kita untuk kita katakan debu itu sangat diringankan daripada kalau disebutkan tanah yang tertentu dan sebagainya. Yang mana setiap orang akan menghadapi masalah. Nah, di sini ada tak perlulah kita beli tanah ke atau beli atau kita bekal dengan tanah. Tapi kalau kita nak beli tanah pun atas dasar-dasar tersebut tak ada masalah. Kalau kelihatan kita itu adalah permasalahan yang kita katakan bahawa Allah SWT memudahkan pada atas masyarakat ini. Kalau tak nampak, kita tak boleh buat ini. Memang tak pun kita kata sebenarnya dasarnya tak boleh kita pergi saja. Cuma tadi boleh kita katakan tadi sebagai ulama ya, perlu diperbincangkan. Tapi lafaz sebenarnya kita tidak menunjukkan. Yang menunjukkan lah, yang satu lafaz lagi ialah tiupan. Jadi adakah ini perlu ditiup? Ada tidak, kita lihat tak masalah. Tiup itu boleh? Kalau ada, tiup lah. Kalau tak ada, kita tak tiup. Kali kalau kita katakan kita tiup, orang tiup, benda tu tak ada sangat. Tapi dia tiup juga. Kita salah ke? Tak salah. Jadi dengan itu kita katakan, sebab tu bila-bila datang dalil ini, dia memberi faedah. Bahawa ada orang misalnya, dia dah buat demikian, dia tiup. Atas kita katakan, mengikut pada hadis. Siapa pun nak tiup, tak ada tebu pun. Jadi kita kata, sebenarnya tak ada masalah. Jadi, semua soalannya ada lagi satu adalah berkaitan dengan apa? Tiupan. Kita tak dibenarkan tiup pada makanan, minuman. Kenapa dibenarkan tiup pada tebu di mana? Jadi kita kata berbeza. Makanannya kita tahu berbeza. Jadi dengan itu tak boleh dikiaskan sama. Pertama, apabila Nabi lakukan, maka tidak diperbincangkan lagi. Boleh ke tak boleh atau kenapakah yang ini boleh tak boleh. Kerana Nabi SAW sendiri yang mengatakan boleh dan makanan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa syarat-syarat ini dia perlu pada kita si bersifat waqaf. Waqaf mana apa? Berhenti. Mana yang kita perlu berhenti, berhenti. Jangan kita tersasul ataupun kita terlebih. Itu kena kita nyasar. Kenapa? Kerana kita sebab itu kalau kita tengok macam mana sahabat ini sikap. Umar apabila nak marah pada seorang, terus orang mengatakan fa'fu wa fa'fu wa asfahu. Itu berdatangan dalil ayat. Fali'fu wa asfahu. Terus Umar radhiyallahu anhu waqaf. Jadi ini itu menunjukkan kepada kita bahawa inilah dasar kita. Dasar itu kita cuba kita apabila lihat ada dalil saja beri kepenuhan kepada dia, kita berhenti. Jadi kalau kita tak ada, kalau kita lihat masih benda tu memang boleh diisytihad, kita isytihad. Maksudnya kita pergi pada orang, kita melihat bahawa orang yang berisytihad dalam masalah itu tak ada masalah. Lagi tak ada dalil yang sahih. Tetapi kita dah terangkan apa yang tak boleh diisytihad. Apa yang perlu, dia apa, ada perkara yang kita tak boleh isytihad, apa dia? Perkara yang berkaitan dengan akidah. Mana tak boleh kita gunakan akal. Perkara dasar. Ibadah. Kita tak boleh. Tapi orang kata, kenapa pula ulama berisytihad dalam ibadah? Kita katakan dasar ibadah. Tapi dalam pelaksanaan teknikaliti beribadah itu, di situ ada perkiasan. Tak ada masalah. Sebagai contoh misalnya, kalau ada ijtihad ulama berkaitan orang yang dah solat, dia masbuk. Lalu belakang datang satu orang belakang menjadikan dia imam. Boleh tak? Kita kata dasar umum, dasar syarak melihat tak ada masalah. Jadi kata boleh. Awak dah buat kias, awak dah ijtihad dalam perkara-perkara berkaitan ibadah. Maka itu bidah. Kita tidak. Kenapa tak tidak? Kerana dasar syarak ini menunjukkan bahawa dibenarkan solat seorang yang berbeza niat kepada seorang lain, seorang yang berniat itu tak perlu, orang yang menjadi imam tak perlu dia bersama niat dengan orang yang agak menukarkan niat, mesti dia berniat jadi imam sebagainya, maka di situ kita lihat dasar-dasar itu menunjukkan ada masalah. Jadi kalau kita nak jadikan atau kita tak benarkan ini, kita yang perlu datang dalil. Tak boleh, kerana dasar ini berbeza dengan dasar yang penting. Jadi itu yang kita katakan bahawa dalam mengaplikasikan bab-bab ijtihad ini, kita katakan dasar-dasar mewujudkan ibadah tak boleh. Tapi dalam kita lihat dalam pelaksanaan dan sebagainya, mungkin ada perlu kepada ijtihad ulama dan menilai daripada dasar-dasar umum, itu masalah lain. Dan di sini juga kita lihat bahawa daripada surah itu ada masalah. Di antara para ulama usul ialah boleh tak berijtihad dalam sesuatu masalah ilmu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang Nabi wujud. Maka sebagaimana mengatakan tak boleh kerana zaman tanzil tak boleh berijtihad kerana tak perlu ijtihad kerana Nabi ada. Kenapa yang lain pula mengatakan boleh? Kenapa boleh? Kerana zaman memang zaman Nabi, tapi kedudukan atau tempat pertempatan mereka itu kadang-kadang tidak senang untuk mereka menemui Nabi untuk bertanya padanya. Jadi perlu kepada ijtihad. Jadi di situlah kita lihat ijtihad yang peranan. Jadi rajihnya kita katakan adalah boleh berijtihad. Boleh berijtihad dalam masalah ini. Apabila berjauhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berdekatan dengan Rasulullah, boleh tak berijtihad? Tak boleh. Nabi ingkari sahabat yang buat demikian. Dia satu orang datang, satu dia telah cedera di kepalanya. Luka, daripada kita lalu pergi apa? Dia tanya tentang keadaan dia, junub. Perlu mandi tak? Orang kata mandi. Dia mandi, mati. Maka Nabi SAW berkata dengan kalimah yang sangat-sangat berat. Qataluhum, qataluhum Allah. Mereka membunuhnya, maka Allah membunuh mereka. Jadi kita lihat daripada surah itu, kita lihat menunjukkan kepada ini. Kalau Nabi SAW ada, innama syifa'ul a'id as-su'al. Sebenarnya penawar bagi orang yang lemah tak tahu itu ialah bertanya. Jadi kita tak bertanya, sedang Nabi ada di situ. Jadi di sini kita lihat kalaulah tidak ada ilmu di satu keadaan di zaman Nabi, sedang berada dekat dengan Nabi, tak boleh melainkan bertanya Nabi. Begitulah juga kalau kita lihat, tetapi kalaulah pula berjauhan daripada Nabi, bolehlah berijtihad. Dan kita tahu yang berijtihad adalah kalangan sahabat yang mantap. Begitu juga ijtihadnya sahabat. Banyak sahabat berkata ijtihad, kita datang ijtihad sahabat. Abu Nabi SAW, kulu wa syurabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajr. Makan dan minumlah kamu sehinggalah jelas bagi kamu akan apa? Benang putih daripada benang hitam. Sahabat ada sahabat melihat benang putih berbalik benang putih, benang hitam dia tengok dapat terang, nampak pun benang putih, benang hitam baru. Jadi kita kata di situ Nabi mengingkarinya. Jadi di situ kita lihat bahawa ada ijtihad, boleh ijtihad tak? Di sini kita lihat ijtihadnya salah, Nabi mengingkarinya. Tetapi tidaklah Nabi SAW mengatakan mengingkari atas perbuatan itu. Kenapa? Kerana di situ menunjukkan bahawa ada ikrarnya bahawa ijtihad itu tak masalah. Tapi perlu ditepatkan. Boleh. Kenapa kita kata demikian? Kerana kita kata kalau ijtihad ni dia diberikan pembebasan kepada orang yang mempunyai kemahiran ilmunya. Dan kita lihat Nabi SAW, Allah Taala telah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tanyalah kepada orang yang mengetahui, sehingga kamu tak mengetahui ni. Jadi kalaulah ada kat itu zaman Nabi, dia tidak seluruh sepanjang zaman. Pasti ada ulama yang mengetahui, kamu bertanyalah dengan dia. Tetapi juga kalaulah tak ada ulama juga tidak mengetahuinya, tak boleh bertanya, kita tahu bahawa dasar boleh berijtihad dengan dalil-dalil ini. Kita datang dengan berijtihad. Baik, kita teruskan. Dan juga dalil dari sini kita lihat kepada Nabi SAW dikhabarkan kepada Ammar. Ammar mengkhabarkan kepada Nabi SAW tentang perbuatan beliau itu dengan berlumang dengan apa? Dengan tanah. Maka Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk mengulangi. Kenapa? Kerana apa yang dibuat itu lebih daripada yang diperlukan. Tapi adakah tak cukup? Kira-kira kita lihat ijtihad Ammar bin Yasir itu telah diikrar Nabi SAW dan Nabi ingkar hanyalah bukan pengingkaran kepada kesalahannya, tetapi pembetulan sahaja dia dilakukan. Jadi di situ menunjukkan bahawa apa yang dilakukan betul. Jadi kebetulan ikrar Nabi SAW itu juga sebagai menunjukkan sahnya tayamum. Jadi solatnya sah. Perlu tak ulang? Kalau solat dah sah, tak perlu mengulang. Jadi dengan itu kita katakan bahawa pengajaran, juga di situ kita lihat bahawa pengajaran atau sedua. Jadi sini juga menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW apabila mengajar kepada sahabat, dia Masya Allah SAW adalah seorang yang kita katakan telah mendahului kepada para-para pentarbiah pendidik yang sekarang ini sibukkan tentang apa, tentang menggunakan teknik-teknik pengajaran yang baik. Di mana dia datang dengan induction yang baik sebagainya. Jadi kita kata dah diadakan oleh Nabi SAW, bahkan terus sahabat mengingatinya, dan banyak daripada ketika lihat Nabi mengajarkan dengan cara-cara demikian juga, dengan visual aids-nya dan sebagainya, kita lihat dilakukan, bahkan diberikan lagi tekanan kadang-kadang dengan suaranya tingginya, dengan tekanan misalnya menunjukkan keberatan akan perkara yang dilakukan sebagainya. Dan di sini juga adalah kita dapati menunjukkan akan keluasan dan kelapangan agama ini, meringankan ke atas mereka yang tidak dapatkan air untuk menggunakan jalan yang lain untuk mensucikan. Itulah dia dengan menggunakan tayamum. Kita sampai pada hadis yang selepasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدارقطني وصححه الأئمة وقفه. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu dua kali tepukan, sekali tepukan untuk muka dan sekali tepukan lagi untuk kedua tangan sampai kedua siku. Hadis riwayat Darqutni, para imam membenarkan kemauqufan hadis ini. Ad-Darqutni berkata dalam kitab sunannya setelah meriwayatkan hadis ini, hadis tersebut telah dinilai mauquf oleh Yahya Al-Qabtrahtan Hashim dan ulama lainnya, dan itulah yang benar. Olehnya itu penulis berkata ulama hadis membenarkan kemauqufan hadis tersebut, iaitu pada Ibnu Umar sahaja. Mereka berkata kalimat di atas adalah ucapan Ibnu Umar sendiri dan terbuka peluang untuk berijtihad dalam masalah tersebut. Ada beberapa riwayat senada dengan yang semuanya tidak sahih. Yang senada dengannya, yang kesemuanya tidak sahih. Jika tidak mauquf berarti daif. Sehingga yang boleh dijadikan pegangan hanyalah hadis daripada Ammar, dan dengan itu pula yang ditegaskan oleh Bukhari dan sahih dalam sahihnya, beliau menulis dalam kitabnya babut tayamum lil wajhi wal yadain. Bab tayamum untuk muka dan kedua telapak tangan. Kita katakan di sini menunjukkan bahawa hadis tersebut ini adalah menunjukkan kepada kita riwayat yang lain yang digunapakai oleh ulama, yang diistimbat oleh ulama juga akan kewajaran ataupun menjadikan kita lihat kiasan daripada tangan ketiga siku itu mengikut tangan siku daripada berwudu. Ada pilihan juga kita lihat daripada dalil ini juga menunjukkan kepada kita bahawa di sinilah silahnya ulama, adakah ini satu tepukan atau dua tepukan. Penyusun kitab Al-Fath berkata itulah yang wajib dan sah. Al-Bukhari mengemukakan dengan tegas seperti itu meskipun terdapat perbezaan yang sangat masyhur lantaran kekuatan dalilnya, sebab hadis-hadis yang menjelaskan tentang praktik bertayamum tidak ada yang sahih kecuali hadis Abu Juhain dan Ammar. Hadis-hadis lain dua hadis tersebut lemah atau diperdebatkan apakah hadis tersebut marfu atau mauquf, dan yang rajih lebih kuat adalah hadis tersebut tidak marfu. Apa mauquf dan apa marfu ni? Jadi kita ada mauquf itu maknanya sampai kepada sahabat. Apabila kita dikatakan sebagai marfu', mana dia diangkat, dinaikkan kepada Rasulullah SAW, mana disampaikan, disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan beberapa hadis yang kita lihat, beberapa mauqufat sahabat juga sebagainya dikira sebagai ada hukum marfu'. Macam mana ada hukum marfu'? Jadi kita lihat ada kadang-kadang mauqufat sahabat dianggap sebagai marfu'at. Kenapa marfu'at? Kenapa apabila dah tak ada, apabila tidak ada jalan untuk sahabat itu dapat melainkan hanya daripada wahyu. Kalau dia datangkan satu penerangan tentang misalnya bab yang berkaitan akidah. Dan tentu kalaulah wakuf begini, walaupun dia tak sebutkan sampai kepada Rasulullah, dia adalah daripada Rasulullah. Kerana sahabat tidaklah mengambil, tidaklah berbohong dan tidak sebagainya. Dan itu dasarnya. Tetapi kalaulah misalnya hadis berkaitan yang biasa kita lihat, di situ dilihat. Kalaulah hadis itu tak ada hukum marfu', maka kita utamakan hadis yang ada hukum marfu'. Tapi kalau kita tak dapat hadis yang ada hukum marfu' juga, maka di situlah kita nilai daripada marfu' itu mana yang lebih kuat. Jadi kita katakan dasarnya apabila ada marfu', kita utamakan marfu' daripada marfu'. Hadis daripada Juhaim menyebutkan dengan lafaz al-yadain, kedua tangan. Secara global, sedang hadis daripada Ammar menyebutkan lafaz al-kafain, kedua telapak tangan. Dalam as-sahihain dan dengan lafaz al-mirfaqain, dua siku. Dan kitab as-sunan dan dalam satu riwayat hingga separuh hasta. Dan riwayat lain hingga ketiak. Mengenai riwayat hingga kedua siku, demikian pula hingga separuh hasta, masih ada perdebatan. Sedangkan riwayat hingga ketiak, Syafi'i dan ulama lain mengatakan jika itu terjadi kerana perintah Rasulullah SAW, maka setiap tayamum yang sah daripada Nabi SAW sebenarnya itu menasahkan perbuatan beliau sebelumnya. Jika bukan perintah beliau, maka yang menjadi hujah adalah yang diperintahkannya. Jadi sini dia belum berhujah. Imam Syafi'i mengatakan kalau sampai ke ketiak, sampai hingga ketiak, maka perbuatan Nabi yang selepas ini menunjukkan hanya kadar yang begitu, yang ringan, menasahkan, membatalkan yang sampai ke ketiak. Itu maksud dia. Jadi kita kata di sini adalah hujah dan terhujah yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Jika bukan perintah beliau, maka yang menjadi hujah adalah yang diperintahkan. Jadi kita hujah ni, kedua-dua hujah kamu sebenarnya baliklah kepada dia, bukan dah sampai ketiak. Adapun yang menguatkan riwayat dalam As-Sahihain tentang pembatasan hanya muka dan kedua telapak tangan sahaja, bahawa Ammar pernah berfatwa demikian sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perawi hadis lebih memahami maksud hadis tersebut dari yang lainnya, terlebih seorang sahabat yang mujtahid. Jadi kita lihat daripada sudut itu bahawa Ammar bukan sahaja dia meriwayat hadis ini, bahkan dia berfatwakan dengan hadis ini. Jadi dengan itu kita katakan diutamakan. Jadi dengan riwayat yang sama. Riwayat sama. Ini yang ada kisah yang kita lihat, dia bersama dengan Umar radhiyallahu anhu. Ini asalnya itu. Tapi kita lihat daripada sudut ini juga, kita katakan dalam zaman Umar ada kita kata pengingkaran daripada Umar berlaku. Memanggilnya, lalu mengingkarinya. Lalu dia mengingatkan beliau tentang apa? Tentang apa yang berlaku dengan dengan peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW, di mana mereka, apa yang mereka lakukan. Lalu Umar kemudian lepas itu, Umar masih lagi tidak mengingati. Tetapi dia setelah mendengar daripada beliau, dia tidak mengingkari bahawa adakah kalau kau inginkan aku berhenti daripada meriwayatkan hadis ini. Kalau tidak, kalau kau inginkan aku berhenti, maka Umar kata teruskan dengan apa yang kamu telah riwayatkan. Jadi sini adalah kita lihat bahawa di situ juga kita katakan bahawa Umar radhiyallahu an sangat prihatin terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan yang bersalahan. Tetapi juga kita lihat dalam bab ini dia tidak membatalkan atau menolak dia daripada meriwayatkan kerana dia tahu kemungkinan besar dia juga lupa. Jadi dengan itu adalah menunjukkan kepada kita akan apa akan masalah ini, masalah bab ini. Bab yang jadi umdah kita, yang menjadi do apa kita kata kita pegangan kita adalah hadis Ammar. Apa kita boleh dapat daripada hadis ini? Daripada hadis ini kita dapat kita meraih faedah. Hadis ini mengatakan bahawa tayamum dengan dua tepukan, bukan dengan satu. Jadi kita bukan nak terjemah dulu sini, faedah di dahulu. Sebab kita terjemah. Satu yang pertama, tepukan yang pertama kepada sapuan kepada muka. Tepukan kedua disapukan ke atas kedua tangannya. Dan hadis ini sebenarnya dia bercanggah dengan hadis telah diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Sebab itulah ulama dalam masalah hadis Ammar bin Yasir dan hadis Ibnu Umar ini berkhilaf. Timbul khilafnya. Hadis Ammar bin dalam Sahihain dan hadis Ibnu Umar dalam Sunan Daruqutni. Di mana Imam Daruqutni tidaklah beriltizam untuk mendatangkan dalam kitab itu hadis-hadis yang atau sunnah-sunnah yang sahih. Ulama ni apabila mengarang kitab, dia mengumpulkan hadis-hadis. Sebagian orang menyangkakan itu dah ulama dah kumpulkan. Kenapa pula kita boleh kata dhaif dan sebagainya? Kita tak belajar tentang masalah mustalahul hadis. Kita kata kenapa ulama semua mengumpulkan? Kerana periwayatan-periwayatan ini sebahagiannya untuk menilai dengan cara yang spontan agak payah. Perlulah sebab itu dilihat ulama-ulama mengumpulkan. Dan mereka ada kata-kata yang masyhur yang mereka katakan. Waman asnada faqad ahala. Tuliskan eh. Waman asnada faqad ahala. Waman asnada faqad ahala. Maknanya adalah barang siapa yang telah mendatangkan isnad, maka dia telah menunjukkan jalan. Sebab itu ulama apabila dia mengarang atau mengumpulkan dalam buku-buku mereka ini hadis-hadis riwayat-riwayat telah mereka datangkan, mereka datangkan sekali riwayatnya sekali, sanad-sanadnya sekali. Supaya apa? Supaya dia dah tunjukkan jalan manakah untuk kita ambil, sama ada hadis ini kita ambil atau tidak. Kenapa kata demikian? Kerana dengan dia mendatangkan isnad ini, maka dia sebenarnya telah menunjukkan jalan untuk seseorang menilai hadis itu sahih atau tidak. Faham eh? Kerana hadis itu dinilai sahih atau tidak pertama dengan sanadnya, periwayatannya. Fulan daripada fulan, daripada fulan, fulan, fulan. Kepada sahabat, kepada Nabi SAW. Jadi kalau dilihat berfulan pada fulan, fulan ni siapa? Siapa dia? Orang ni macam mana? Bila wafatnya? Bila dia dilahirkan? Bila wafatnya? Siapa gurunya? Siapa muridnya? Semua kita lihat orang yang mempelajari akan rijal ini mengetahui. Jadi ulama-ulama rijal ini, ulama-ulama hadis yang jahabis, yang unggul-unggul ini, apabila disebutkan nama-nama perawi ini, dia tahu siapa mereka. Jadi apabila mereka tahu perawi-perawi itu siapa mereka, sebab itu siapa yang datangkan hadis telah mendatangkan isnad sekali, riwayat-riwayat perawi-perawi ini sekali, maka dia telah menunjukkan dan sebenarnya adakah hadis ini sahih tidak. Kerana orang ulama-ulama yang besar akan menilai hadis sahih tidak dengan periwayatan-periwayatan atau lafaz-lafaz yang telah didatangkan daripada sanad-sanad. Jadi sebab itu kita katakan dasar ini seperti ini. Orman asnadnya kepada hadis. Jadi kita tak mengutuk, kita tidak mencemuh sahabat atau mencemuh juga ulama-ulama yang meriwayatkan hadis-hadis yang mungkin dalam hadis. Kenapa Imam Ahmad Ibn Hanbal ada hadis yang mautu' dalam sanadnya? Ada hadis yang dhaif dalam sanadnya? Dalam musnadnya? Jadi kita kata, adakah kita nak kata bahawa Imam Ahmad? Tidak. Imam Ahmad telah datangkan sanadnya untuk kami menilai sama ada boleh menilai atau tidak. Jadi dengan itu kita bersangka baik dengan ulama kita. Dan dengan itu juga kita tidak terus mengikutnya dengan ikutan kita. Atau kita. Di mana kita kata, oh ulama kau dah kata, siapa boleh hina ulama ni dengan kata hadis yang diriwayatkan ini main sentimen. Dia boleh aku kita. Orang-orang kalau kita ya, nak datangkan masalah tak balik kepada ilmiah, dia akan hujah dengan hujah sentimen. Ini masalah. Dan dengan itu kita lihat dalam Sunan Daruqutni banyak juga dalam periwayatan dalam hadis-hadisnya adalah hadis yang baik. Jadi kerana apa beliau tidak mensyaratkan dalam periwayatan itu riwayat-riwayat yang datang semua sahih. Jadi dengan itu juga beliau mengumpulkan semua sanad-sanad yang telah dia dapat daripada gurunya atau siapa yang dia telah dituntut dengan ini. Maka dengan itu kita lihat dia riwayatkan semua sekali. Sebab itu kalau kita lihat pada buku dalam Sunan Daruqutni banyak juga hadis-hadis yang dhaif. Sebab itu hadis Ibnu Umar ini tidak dapatlah kita katakan setara dengan hadis Ammar dari sudut kekuatannya. Dan hadis Ammar ini marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetapi hadis Ibnu Umar ini telah dikhilafkan tentang mauqufnya atau marfu'nya. Yang rajihnya adalah di mauquf. Jadi kalaulah hadis masalah ini kita katakan adakah hadis Ibnu Umar juga kita kata hukumnya ada hukum marfu', kita kata boleh kita katakan ada hukum marfu'. Kenapakah demikian? Kerana dalam perkataan Nabi ini walaupun dalamnya tidak ada dasar untuk kita menggunakan akal, tetapi dalam teknikalitinya, dalam memahami konteks tangan itu boleh ditafsirkan. Masih boleh ditafsirkan, maka boleh diisytiharkan. Jadi dengan itu kita katakan itu bezanya kita lihat dalam masalah mauquf ini. Kenapa kita kata dalam masalah ini tidak boleh ada hukum marfu'? Selalunya kalau sahabat meriwayatkan sesuatu yang dalam masalah yang tidak boleh ada di situ melainkan daripada kata-kata Rasulullah SAW, mana melainkan wahyu yang mengatakannya, pasti ada hukum marfu'. Jadi di sini kita katakan kerana ada lafaz yang marfu' yang jelas, maka kita katakan yang ini kita lihat bahawa dia tidaklah hukum marfu'. Dan banyak riwayat-riwayat yang datang juga dia berkitar dengan tepukan dua tepukan. Dan juga dalam daripada surat ini kita katakan bahawa apakah yang lebih tepat? Maka Ibnu Abdul Bar mengatakan asar-asar yang marfu'ah, menegas dalil-dalil yang sampai kepada Rasulullah SAW hanyalah satu tepukan. Dan telah diriwayatkan dalam dua tepukan, tetapi semuanya adalah mutaribah, goyang. Goyang mana tidak kukuh, tidak utuh, kuat. Abu Zur'ah mengatakan daripada hadis Ibn Umar, hadisnya batil. Ibn Qayyim mengatakan la yasih syai'un fi darbatain, tidak sahih sesuatu yang berkaitan dengan dua tepukan. Imam Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan dalam dua tepukan itu hadis-hadis yang wahiyah ma'lulah. Hadis-hadis ini adalah hadis yang lemah, lagi banyak penyakitnya. Ma'lulah, mana ada illah banyak. Maka dengan itu kita katakan hadis Ammar ini adalah umdah dalam bab kita. Begitulah telah Imam Bukhari telah menekankan, menjazmkan dalam sahihnya itu. Dia kata bahawa dia terletakkan bab tayamum dengan wajah wal kafain. Maka dia terangkan bab tayamum dengan wajah dan kafain. Kafain dua tapak tangan. Tidak disebut, tidak diletakkan yadin umum. Dia terus kata kafain. Imam Ahmad mengatakan man qala inna tayammum ila al-marfaqain fa inna huwa syai'un zadahu min indihi. Maka Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan tayammum adalah sampai kepada siku, kedua siku, maka dikatakan bahawa ini adalah tambahan yang ditambahkan dari sisi ini sendiri. Jadi kita lihat Imam Ahmad menolak tentang berkaitan ini. Jadi khilaf ulama berlaku kita katakan dalam sifat bertayammum. Imam Ahmad melihat atau berpendapat bahawa yang masyru' dalam bertayamum hanyalah satu tepukan. Disapukan wajah dengan tangan yang batin ini, dan juga disapukan ke atas kedua tapak tangannya dengan ini. Jadi kita lihat tidaklah disunatkan sampai kepada siku. Bahkan dia terus berhenti sampailah di pergelangan tangan. Dan inilah yang masyhur daripada madhab Imam Ahmad. Dan pendapat ini bukan pendapat beliau saja, bahkan pendapat ini telah didukung oleh pendapat-pendapat sebagaimana kita lihat Imam Tirmizi mengatakan bukan seorang saja daripada ulama daripada sahabat dan tabi'in. Mana bukan sahabat dan tabi'in yang mengatakan ini? Di antara mereka yang mengatakan daripada sahabat adalah Ali, Ammar, Ibnu Abbas, Atha, Sya'bi dan juga Ishaq. Mana kita pada tabi'in, Wakhtar Ibn Munzir, Ibn Munzir juga memilihnya, dan Ahadul Tahir. Dan inilah telah dikatakan oleh fuqaha al-hadith. Ulama-ulama hadith melihat jadi macam. Dan itu telah dipilih oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim dan Imam Syaukani. Dan inilah yang telah kami dapati amalannya di kalangan ulama-ulama dakwah salafiyah di Najd. Dia mengatakan. Syekh Basam mengatakan macam. Jadi dengan itu kita lihat apa yang telah jadi dia telah diriwayatkan oleh Ammar dengan satu tepukan adalah menjadi umdah. Maka imam yang ketiga iaitu Abu Hanifah, siapa lagi? Imam Malik, Malikiyah dan juga Syafi'iyah mengatakan bahawa dibuat dengan dua tepukan. Satu untuk wajah, satu lagi untuk tangan. Yang mereka melihat sampai kepada siku. Dia mereka meriwayatkan daripada apa yang telah diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan hadis yang kita dalam bab yang kita bacakan tadi. Dan Khalal mengatakan hadis-hadis ini dhaif jiddan. Tidaklah meriwayatkannya daripada Ashabus Sunan melainkan hadis Ibn Umar. Imam Ahmad mengatakan tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh bin Bas rahimah ta'ala telah ditanya berkaitan dengan seorang yang tepukan yang diperlukan untuk tayamum. Maka beliau mengatakan yang sahih hanyalah satu tepukan. Tetapi beliau mengatakan satu tepukan itu beliau mengatakan satu tepukan untuk muka dan tapaknya. Jadi beliau mengatakan tetapi kalau seseorang buat dua tepukan tak mengapa. Tetapi hadis yang sahih yang dirujukan adalah penunjukkan satu tepukan. Dari sini kita lihat kalau orang melakukan dua tepukan itu tidaklah mengingkarinya. Kerana mereka pun berdasarkan pada dalil. Hanya masalah kita adalah bagaimana kita meyakinkan mereka hadis itu adalah hadis yang baik. Kita tak boleh senang-senang kata orang yang awam hadis itu hadis baik. Kerana orang-orang tak dapat memahami. Pasal sebab itu kita katakan pengajaran kita kepada mereka harus tadarus. Jadi sebab itu kita lihat dasar pertama ialah kita menunjukkan yang berbeza, tetapi kita lihat kita tak mengingkari perbuatan mereka. Jadi dengan itu kita katakan kalau mungkin kalau kita nak selamat dahulu kita kata inilah mendapat Imam Ahmad. Imam Mahzab juga. Jadi tak ada kata-kata. Tadi penting kita datangkan dari prosedur dasar bagaimana nak kedepankan. Kerana masalah kita adalah pendapat ini bukan pendapat yang ringan, yang kita kata nampak salah betul lah kalau orang pergi sampai ke berpakai misalnya ataupun dua tepukan. Kerana yang pergi kepada pendapat ini adalah ulama yang tiga, mazhab yang tiga, jumhur kita kata jumhur ulama mazhab mengatakan ini. Jadi dengan itu kita katakan macam mana pun dalam kita menanganinya, kita lihatlah yang sahih, kita lakukanlah itu satu tepukan mencukupi untuk muka dan tangan. Kalau kita nak lakukan dua tepukan pun atau orang yang terkena dua tepukan tidaklah membatalkan tayamum. Melainkan mereka lakukan lebih dari itu. Ada orang pula dia lakukan tiga tepukan untuk muka, tiga salah lah. Kalau lakukan tangan dulu ke muka dulu? Kita lihat kalau kita ikut hadis yang mengatakan wow itu tidak ada apa-apa. Dia kata boleh mana-mana tak kisah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pada hadis yang diriwayat oleh yang Daruqutni, Ibnu Umar dan sebagainya, ada urutan mana muka dahulu. Daripada sudut dalil yang lain juga menunjukkan ada summa. Jadi situ adakah kita utamakan urutan atau tidak? Sini kita lihat kita utamakan urutan. Jadi seyogianya kita sapu muka dahulu baru tangan. Walaupun dalam lafaz tu nampak tangan dahulu baru muka. Bukan nak masukkan debu tu dalam lubang-lubang yang ada, rongga-rongga yang ada tu. Sebab tu kita lihat terlebih surut fahaman ni. Sebab tu dalam masalah ini perlu kepada kita katakan ittiba. Kalau tak ada ittiba memang apa komen, apa logiknya, apa rasionalnya debu ini kita sapukan itu. Masih menjadi sebagai satu perkara yang memokkan bagi fikiran dia, kalaulah dia masih belum ada kita katakan ittiba'. Belum mengambil keseluruhan dalil itu dan kita tidak mengambil wahyu itu sebagai ikutan. Dan ini hanya berlaku bukan zaman dahulu, zaman sekarang. Apabila orang dah berjauhan daripada dalil, apabila orang dah banyak menggunakan akal, maka di situlah kita lihat dalam semua yang dia nak lakukan apa rasionalnya, apa hikmahnya. Jadi kita katakan kepada mereka bahawa tidak semua perkara yang kamu lakukan, yang kamu diperintahkan untuk melakukannya, hikmahnya kamu mengetahui. Sebabnya kamu tahu. Tidak. Sebab ada hukum yang kita lihat, ada yang dinamakan dengan hukum yang didatangkan illah, musta'lalah, mu'allalah. Ada yang hukum yang kita kata tidak datangkan illahnya. Dan bukan bermakna tak ada illah. Ada illah sudah tentu. Kerana Allah tak akan mencipta sesuatu, memerintahkan sesuatu dengan sia-sia. Hanya masalahnya kita tak menggarapinya. Adakah perkara yang tak menggarapinya kita kata tak betul? Tidak boleh. Kita katakan dasarnya adalah itulah kemampuan manusia. Maka dengan itu dia harus kadarkan tentang kemampuannya. Ada pula itu kita punya dasar. Kita akan pergi insyaAllah minggu depan berkaitan dengan apabila kita tidak mempunyai air. Bahkan kita akan lihat itu yang perbincangan kita berkenaan as-sa'idu wudu'ul muslim. Muslim. Tanah itu, debu itu adalah wuduk bagi orang Islam. Jadi wuduk bagi orang Islam, adakah mana dah kalau dah wuduk, mana dia betul-betul lah sebagai wuduk, bukan sebagai mubihatul salah. Bukan dari sebagai mubihun atau membolehkan seorang bersolat. Sebab itu dalam istilah berapa ulama berkaitan sebagai mubih, kita di sini kita lihat perlu diperhatikan. Kerana satu lafaz definisi kita kata haruslah haruslah sepi daripada kita katakan kerapuhan atau kelemahan. Ada kelainan kita masa itu kita akan bincangkan minggu hadapan insyaAllah. Ini nah. Tentang amat yang walaupun dia bukan boleh di salah alamunya dan salahnya tetap sah. Jadi kalau orang yang menepuk lebih daripada dua kali tetap kita kata sah, masalahnya dalam bahasa Allah lain. Kalau dia tahu Tuhan Nabi SAW, dia buat lebih daripada itu, dia masalah lain yang timbul. Dia bukan masalah sah tak sah lagi. Masalahnya adalah masalah dia bercanggah dengan apa di bawah Nabi. Ha, dia mana dia berkhalafah dengan apa di bawah. Dia tahu bukan begini yang dilakukan. Dia buat demikian juga. Ha, jadi kalau kita katakan dia buat demikian juga, maka kita dinamakan sebagai melampau batas. Ha, sebagaimana seorang yang yang melakukan sesuatu lebihan daripada yang dituntut, dia melampaui batas. Kalau demikian, katanya sah. Untuk kita kata tak sah, kita kata daripada dalil ini menunjukkan dia sah. Tapi adakah kalau ikutan daripada pandangan dia bahawa hanya sah sahaja, maka kita lihat dia tak boleh mengamal sesuatu amalan yang kita lihat kalau dilakukan kurang daripada itu tak sah begini. Jadi kita lihat balik kepada maksud dia. Kalau dia tahu dia buat tak sah, dia solat, maknanya dia mengatakan. Berbeza kalau dia yakin sah dengan kadar yang minimal dah lepas, maka dia sah. Balik kepada niat atau maksud seseorang. Hmm. Yang soalan yang kedua, soalan yang kedua. Jadi ala kuliah kita balik kepada dari tadi bahawa kita punya pembaca lagi dapat kan? Salah. Kita akan pergi pada mustalah hadis. Tapi sebelum itu kita soalan tadi itu kita kata bahawa dia bukanlah satu perkara yang kita katakan senang. Kita katakan bahawa orang lakukan bid'ah saja, misalnya dalam berwudu dia lakukan tambahan, misalnya satu kan belakang ni sebagainya atau masuk mana-mana yang tidak diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi diistimbah atau dikeluar oleh ulama, salah seorang ulama misalnya, maka kita katakan apa yang dilakukan itu kita kata tak sah. Kita kata sah kerana kadar yang diperlukan bagi buat mereka kalaulah yang dia buat ini keluar daripada dasar awal maknanya tak perlu sapu. Kalau kita nak perlu, tak perlu sapu kepada lagi. Itu dah tak sah. Jadi dasar awal tak diguna, tak ditambah. Tidak dilakukan. Itu dah sama. Jadi sedara tayamum ni, apa peristiwa dia yang tayamum ni di syariatkan? Dasar ni. Kenapa? Peristiwa apa yang boleh? Okey, maknanya asbab nuzul lah maksudnya. Okey, berkenaan dengan sebab nuzul saya nak cek. Saya tak astaghfir. Saya tak ingat. Tapi kita kata daripada ayat tersebut, ayat wudu tersebut, kemudian kita lihat daripada ayat mana Allah SWT memerintahkan kita kalau kita tak ada air dalam tajwid ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Hadis dalam ayat tersebut menerangkan bahawa kita kalau dah terangkan tentang sumber kita bersih dan cara kita bersuci, maka lepas tu datangkan bahawa kalau tak dapat air. Maka gunakan ada peristiwa yang kita baca tafsir ini harus sebut asal kita merujukkan tafsir ini kita akan sebut. Cuma adakah di situ perlu kepada sesuatu peristiwa untuk satu hukum didatangkan? Tetapi tidak juga. Tetapi kita boleh cek dalam ayat ini kerana ayat ini berkaitan dengan turunnya ayat disyariatkan kita bertayamum untuk kita tidak wujudan air maupun tidak wujudan tidak wujudan air untuk berwuduk maupun tidak mampu untuk kita mandi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Jika menghimpunkan kedua hadis 120 dan 121, bolehkah Ustaz terangkan tata cara bertayamum mengikut sunnah? Baik. Saya katakan daripada tadi bahawa kalau dasar macam mana bertayamumkan. Kita katakan bahawa tayamumnya adalah darbatun satu kali. Ajar. Ajar. wajah kanan dulu, lepas tu kiri. Kita tengok kalau ada berapa kiblat yang dilakukan oleh baik, sekali lagi saya lihat lakukan satu muka tangan kanan dan kiri. Ada remake ada okay, lagi sekali ya. Tepukannya kalau kita nak tiupkan, tiup kurangkan, tiup kurangkannya, jatuhkan dia. Lepas kita satu muka tangan kanan tangan kiri. Kemudian kalau kita lihat pada darbatun, darbatan pula wajah sekejap lagi, darbatan yang dilihat oleh apa yang mereka lihat adalah kita buat demikian, satu muka demikian tangan sampai ke, kalau merfakain mereka lihat, tapi kalau mereka pergi pada dua tanpa tangan yang dilihat itu yang sahih, begini tangan kiri. Jadi begitulah keadaan darbatan itu, kalau dua darbat, dua tepukan. Jadi dengan itu kita katakan dalam dua tepukan sebaiknya tidak disapu kepada merupakan juga. Kita kata orang aku dua tepukan tak kisah. Tapi kita kata yang sahihnya adalah, yang lebih sahih, yang lebih kuat adalah satu tepukan. Cuma kita kata sah ke tidak, kita kata sah. Kerana apa? Kerana di sini kita lihat bahawa dasar mereka ada dalil. Itu paling penting. Masalahnya mereka selagi ada dalil, walaupun dalilnya lemah sebagainya, ini kita kata kita bikin. Dan dengan kita memperbaharukan tepukan itu juga tak. Berkenaan dengan tepukan, ada kalau kita ada tanah yang kita tepukkan, tanah tu kita tepuk, adakah lepas tu tanah tu kita katakan mustakmal? Sebagian orang kita lihat oh dah mustakmal. Dia tak ada, tak mustakmal. Syekh Bin Baz juga ditanya tentang masalah ini, dia kata tak ada mustakmal. Walaupun kalau kita pergi pada dalil yang menunjukkan mustakmal itu, dia kata kalau yang dikatakan mustakmal itu adalah apabila benihnya jatuh lah, diambil, baru jadi lagi, barulah dinamakan mustakmal. Tapi dasar mustakmal itu Syekh Umar kata adalah lemah. Yang bagi yang sahihnya adalah apa, tidak ada mustakmal. Cuma kalau kita, sebab itu kita lihat ada masalah ni. Apa dia? Debu pun ada mustakmal. Itu yang kita kata dasarnya adalah daripada sudut yang mereka melihat mustakmal juga. Sebab itu apabila kita lihat oleh Pak Syekh, mengatakan bahawa dia tak ada apa tanah lain tu, tadi ada di bawah tanah itu je lah. Dia tu berkali-kali tu tepuk kat situ, boleh tak? Kita boleh. Tak ada masalah. Tak boleh bawa ustaz jual debu tu. Dia kata kalau lah jual niatnya baik, alhamdulillah lah. Tapi dia kata ada tak perlu kita memberikan gambaran kepada orang bahawa debu itu hanya begini saja baru diboleh kita gunakan. Tidak. Kita mudahkan. Bagaimana syaratnya memudahkan, kita memudahkan. Tapi kita tak katalah jangan beli debu tersebut. Kalau memang ada orang allergic sebagainya, debu-debu yang mereka tak biasa, gunakanlah, tak masalah. Tapi kita katakan adalah kita meringankan umat ini lebih baik daripada kita menyusahkan. Jadi kita tu mana-mana debu, di mana-mana pun berada, kamu boleh bertemu. Kalau dalam salji, ada salji? Salji tu kita kata boleh tak kita katakan sebagai boleh. Debu? Air. Jadi kalau kita lihat salji itu memang sebab ulama kata adalah antara air yang boleh digunakan untuk berwudu. Cuma macam mana kita nak ini, kita boleh kalau kita memang ada di satu tempat yang mana saljinya tak dalam, kita koreklah salji tersebut dekat tanah kuat. Tapi kalaulah misalnya saljinya agak menebal, dah semeter, dua meter, nak korek macam mana? Kan? Jadi kita kata di situlah kita, dalam masalah ini kita carilah tempat yang kita boleh bertayamum. Tempat yang mana di rumah atau sebagainya masih ada debu. Tempat lelaki sama ya? Sama. Dan juga kita katakan nanti kita bincang. Misal ada barang-barang lain yang kita bincangkan dalam masalah tayamum yang kita rasa adalah penting untuk itu kita tentukan. Dan fatwa-fatwa itu baiklah, saya rasa kita cukup. Ada beberapa fatwa syekh yang saya rasa mungkin ini pun untuk tekankan. Ustaz, kalau sunnah itu termasuk dalam salah satu hukum syariat, apakah bid'ah itu termasuk hukum atau bukan? Sebentar, saya lagi sila soalan. Kalau sunnah itu termasuk dalam salah satu hukum syariat, apakah bid'ah itu termasuk hukum atau bukan? Wah, ini dalam ni. Okey, kita kata bahawa boleh dimaksudkan sini. Adakah, kalaulah kita kata sunnah, adakah bid'ah itu dinamakan sebagai hukum? Tidaklah. Kerana dia tidak ada kaitan dengan syariat. Tetapi kenapa kita nak kena cakapkan dia? Kerana kita nak mengingkari orang yang menganggapnya sebagai syariat. Sebab itu perlu disebutkan. Bukan kita sebutkannya kerana dia sebagai satu hukum dalam syariat. Tidak. Tapi kita sebutkannya, kita sebutkan bahawa ini tidak perlu dilakukan. Kenapa? Kerana dia bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Allah dan dalam syariat. Sebab itu kita datangkannya untuk menolak bahawa dia sebahagian dari syariat. Dia bukan hukum yang perlu kita rujuk. Okey, kalau maksud dia adalah sunnah yang kita maksudkan tadi, itu yang nak kena bezakan. Dalam masalah ini saya harus terangkan beberapa masalah. Ini mukadimah lagi. Okey, sunnah dalam erti syarak dia ada beberapa makna. Sunnah boleh dimaksudkan dengan pelajaran kita tentang perintah yang mana Allah perintahkan ke atas kita dengan tanpa jazm, dengan tanpa kemestian. Itulah kita namakan kalau dilakukan imtisalan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak mengapa. Itu maksudnya. Dalam istilah ini istilah ulama fiqh atau usul fiqh. Sunnah dalam erti kata yang lain membawa makna kepada ikutan, contoh, tauladan. Apabila Nabi SAW mengatakan bahawa sunnah ini min sunanil huda, maknanya adalah sunnah petunjuk yang menjadi apa? Petunjuk dia apa yang contoh yang jadi petunjuk. Sunnah juga boleh didatangkan untuk membawa erti bererti sunnah. Ini hadis Rasulullah SAW. Apabila kita katakan kita harus berpegang pada kitab dan sunnah, maknanya kita harus berpegang pada kitab dan hadis. Sunnah juga boleh diramakan sebagai kita yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh syarak, oleh Nabi. Yang itulah dinamakan berkhilafnya adalah bid'ah. Sunnah juga boleh dimaksudkan sebagai akidah yang sahih, salim. Sebab itu ulama-ulama lama menamakan kitab-kitab mereka as-sunnah. Kitab-kitab akidah mereka nama sunnah. Maknanya selain daripada sunnah ini, mereka yang bukan dalam sunnah, maka mereka sesat. Itu maksudnya. Dan banyak lagi istilah-istilah. Kita lihat, harus lihat apa yang ulama apa sejarah pula melihat bahawa apa yang lahir daripada Rasulullah SAW daripada pertuturannya, daripada perlakuannya, daripada ikrarnya, maka itu dinamakan sebagai sunnah. Jadi sunnah kita harus lihat. Jangan ambil satu sunnah, ukurlah itu sunnah. Itu masalahnya. Apabila kita tak faham tentang sunnah, kita lihat daripada sebagian orang, apa ni? Kan sunnah buat dapat pahala, tak buat tak apa-apa. Kenapa nak sibuk-sibuk sangat? Itu bukan sama masalah. Kalimah sama. Saya pun sama. Sunnah samalah kalau di bahasa Melayu ni. Jadi kita katakan bukan. Awak telah melihat daripada perspektif yang salah. Sunnah yang dimaksudkan sini adalah sunnah yang menjadi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang bukan dibawa olehnya, yang bercanggah dengan apa yang dibawanya, itulah yang kita katakan sebagai bid'ah. Dengan erti kata lain ialah kita anggapnya sebagai sebahagian daripada agama yang bukan dia sebahagian daripada agama, kita kata bid'ah. Jadi dengan itu kita harus jelas daripada aspek mana kita cakap sunnah itu. Okay? Itu saya terangkan sebagai penerangan bagi itu. Banyak lagi kita lagi nak bincangkan lagi insya-Allah dalam bab ni. Laju kan? Apa yang laju ni? Saya takut juga. Tapi kalau saya tak laju nanti dia ngantuk lah. Saya tak tahu. Kalau boleh kita lihat. Kalau tak faham lagi tanya. Jadi saya tahu mana yang tak faham. Alhamdulillah. Kita balik pada mustalah. Orang tu tak boleh tanya. Kalau apa dia tak boleh tanya. Tak Bahasanya lah. Saya nak guna, saya harus gunakan bahasa Indonesia. Kalau begitu. Dia nak kuliah tak boleh. Saya dah lama tak gunakan bahasa Indonesia. Jadi ini Malaysia. Okay. Ala kulli hal insya-Allah itu yang kita mampu lah daripada sudut menerangkan tentang bab ini. Kita balik kepada mustalah hadis insya-Allah. Rafat usul fiqh. Kita ni pun apa boleh? Jangan dekat yang ni. Akhi tafadhal. Kita dah habis dalam buku Syekh berkenaan dengan ahkam at-taklifiyah. Okey, kita bagi pada buku Syekh Masyaikh. Kita bagi pada buku Syekh-Syekh. Hanya ulangan bagi pelajaran kita yang lepas. Cuma kita buka muka surat berapa ya? Ya, akhi. Safa. Muka surat. Siapa yang 9? 10 dah habis kan? Dah habis, okey. 11 sekarang ini ya. Muka surat 11. Sila buka muka surat 11. Ini kena gerak. Ini sebenarnya ulangan daripada apa yang kita ambil daripada Syekh Uthaimin. Jadi kalau kita cepat sikit, kalau siapa belum dapat negaranya, boleh berhentikan saya atau mungkin untuk menyelamatkan. Fadal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Kul bismillah. Wassalatu wassalamu. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى تفضل اقسام الحكم التكليفي اقسام الحكم التكليفي اقسام انا اقسام اقسام معناها قسم قسم معناها bahagian bahagian bahagian hukum taklifi tanya apa tu hukum taklifi yang sudah kita pelajari fadlan ya syekh. Ewa. Jadi kita hukum taklifi lah hukum yang dibebankan ke atas mukallafin. Orang-orang yang diberikan taklif, bebanan. Okey. Apa? Yang qasimul hukmu taklifi ila khamsati aqsamin. Hukum taklifi ini dia berbahagian, kemudian berbahagian mempunyai 5 bahagian. Khamsati aqsam. Pertama, fadal. Awafan, qabla dari. Silakan. Ya'tahu bima an yakuna bitalabi. Bitalabi. Bitalabi fi'li aw bitalabi tarki. Wa kilahuma bima jazi bima jazi. Jazimun bima jazi aw ghayra jazi. Aw ghayru jazimun. تخيير بين الفعل والترك وبيانها كالآتي. Jadi dia terangkan sini li'annahu, jadi dia katakan sini hukum taklifi ada 5 bahagian. Ini adalah kerana hukum taklifi itu maksudnya adalah sama ada ianya adalah permintaan untuk melaksanakan sesuatu atau permintaan untuk meninggalkan. Maksudnya talabi fi'lin, talab atau talab? Tuntut. Tuntutan atau tuntutan untuk perbuatan sesuatu atau tuntutan untuk peninggalan. Bitalabi tarkin. Talabu fi'lin atau talabu tarkin. Jadi saya ingatkan nanti, kita akan ringkaskan lagi sekali lagi. Kalau siapa yang menjelas. Wakilahuma imma jazimun atau ghairu jazimin. Dan kedua-duanya, perintah untuk melakukan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu, kedua-duanya ini sama ada dengan jazim atau dengan tanpa jazim. Dan ingat lagi balik jazim tanpa jazim. Okey. Wa imma ayyakuna fihi takhyirun bainal fi'li wat tarki. Sama ada juga ianya juga adalah sama ada dia adalah pilihan untuk kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Itulah yang kita bincangkan juga. Okey. Wal wa bayanuha kal ati. Bayan atau penerangannya adalah seperti berikut. Silakan. Al-awwal والخطاب بالفتح قاه بطلب الفعل الجازم إيجاب ومتعلق إيجاب إيجاب ومتعلقه ومتعلقه واجب. نعم. Jadi kita lihat di sini, maka perintah khitab untuk khitab kita tahu adalah apa ini khitab. Apabila kita berkata kepada seorang orang ini apa titahan, ini dinamakan khitab. Titahan ini dinamakan khitab. Jadi di sini adalah titahan ini sama ada untuk menuntut melakukan sesuatu dengan jazim, dengan tekanan, dengan kemestian. Maka itulah kewajipan, ijab, pengwajipan. Boleh? Dan apa yang bersangkutan dengannya, wajib. Jadi dikatakan sini, apabila perintah ataupun titahan untuk melakukan sesuatu dengan jazim, dengan penuh, dengan ketekanan-tekanan di sini, maka kita lihat apa yang bersangkutan dengannya yang diperintahkan itu adalah wajib. Adalah wajib. Baik? Jadi dia adalah pengwajipan. Jadi kalau orang berkaitan dengan ini, maka dia jadi wajib. Boleh? Teruskan. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Jazimi. Nadbun. Nadbun. Wa muta'alibuhu. Nadbun. Nah. Maka titahan untuk melakukan sesuatu dengan tanpa jazim, tanpa tekanan, tanpa kemestian, maka itu adalah nadbun, digalakkan, galakkan. Dan apa-apa yang berkaitan dengannya, maka jadilah dia mandub, mandub. Okey. Boleh terus? Boleh? Ulangan ni kan? Okey. Dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Tarikhijahil tahrim, wabutaanikuhu haram. Maka titahan untuk melakukan atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dengan jazm, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dengan jazm, mana ni pak? Larangan yang tak boleh. Yang mesti, tetap ditekan, ada tekanan. Tak boleh tidak, mesti lakukan. Meninggalkan sesuatu itu. Maka dinamakan sebagai tahrim, pengharaman. Dan apa yang berkaitan dengannya, dinamakan muharram. Misalnya, saya akan pakai contoh. Kenapa dia kata muta'alikuhu? Maksudnya, sini saya kasih contoh. Kalau satu botol arak di depan ini, kita lihat. Arak ini, kita lihat, tak boleh diminum. Perintah Allah terhadap arak ini, tak boleh diminum. Haram. Pengharaman terhadapnya. Jadi arak ini sendiri adalah muharram. Peminuman itu adalah dinamakan muharram. Betul? Wal-hitabu bi-talabi tarki ghairal jazim karahatun wa muta'alliquhu madhmum. Maka titahan untuk tuntutan, titahan atas tuntutan meninggalkan sesuatu dengan tanpa jazm, tanpa tekanan, maka itu kebencian. Maksudnya, karaha maknanya dibenci. Dan apa yang berkaitan dengannya, maka namanya makruh. Boleh? Silakan. Walhibahu bittahmiri bainal fi'li wattarki ibahatun wa muta'allimuhu ibah. Dan ditahan untuk memilih sama ada untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, maka dinamakan ibaha, mana pembenaran. Dan kaitan atau yang berkaitan dengannya adalah dinamakan mubah. Boleh? Fadal akhi. Sebelum tu, sebelum tanbih, saya berterangkan lagi sekali ringkasannya. Kita boleh bikin rajah lagi senang yang dah kita buat berkali-kali. Kitabullah alal ibad. Kitab Allah pada Allah. Imma bitalabi, kita boleh simak ini supaya tak banyak tulang. Imma bitalabi fi'lin au bitalabi tarkin, sama ada untuk lakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Tulisan saya sekarang tu. Dan dalam fi'il, dalam meninggalkan, dalam tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu larangan atau pencegahan, maka dia berkaitan dengan dua perkara. Bijazmin atau bijazimin atau ghairul jazim. Ya. Bil jazim atau ghairul jazim. Maka atau tuntutan untuk melakukan sesuatu tak lari daripada dua. Ataupun kita kata tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu tak lari daripada dua perkara. Sama ada tuntutan itu dengan jazim atau tanpa jazim. Tak lari bersama. Maknanya kalaulah tuntutan itu untuk melakukan sesuatu tak lari daripada jazim atau tanpa jazim. Begitu juga tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, mana sama ada dia dengan jazim atau dengan tanpa jazim. Jazim di sini maksudnya apa? Tekanan. Maksudkan tekanan tak boleh tidak atau yang mesti. Ghair jazim tidak diberikan tekanan tersebut. Tapi tetapkah dia diperintahkan? Tetap diperintahkan. Begitulah juga kita lihat larangan, tegahan. Ada dengan jazim, mana dengan tekanan. Maknanya kita lihat, dia juga dikatakan yang berkaitan dengan apa? Haram. Dan dengan perintah atau untuk meninggalkan sesuatu itu tegahan, dengan tanpa jazim, maka lihat dengan tanpa tekanan. Tetap dinamakan sebagai tegahan, tetap dinamakan sebagai tegahan, tapi tanpa tekanan, maka jadilah dia. Perintah atau tuntutan untuk melakukan sesuatu dengan jazam, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu dengan tanpa jazam, dengan tanpa tekanan, jelas? Sedangkan tembus tadi jarar usul dunia ala abdi besar in abda min hukmi tadi wajibnya dasar tidak juga la taklif di la taklifa la taklifa di istiwa'i istiwa'i istiwa'i or tarafaihi tarafaihi. Okay, jadi kita di sini ulama-ulama usul telah mengirakan bahawa mubah ini adalah di antara salah satu daripada bahagian-bahagian hukum taklifi, dan di dalam ini beliau mengatakan bahawa fizalika tasamuh, maknanya ada tasamuh di dalam, maknanya dia diberikan kelonggaran lah. Dan izin mubah, sebenarnya mubah ini kita lihat tidak ada taklif dalamnya, kerana di situ ada kedua, ada sama dalam sudut keduanya. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Jadi di sini kita pandangan masyarakat begini. Tapi jelas, saya akan terangkan juga. Kenapakah ini dianggap sebagai sebagai hukum taklifi? Kerana apa? Kerana kita tak sewenang-wenangnya mengatakan bahawa sesuatu itu mubah, melainkan mubah itu datang daripada Allah. Sebab itu Syekh Utsaimin telah mengatakan bahawa kenapakah dia dimasukkan dalam mubah juga? Kerana tidak boleh sewenang-wenangnya orang lain boleh mengatakan satu mubah dengan dalil. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa dasar dimasuk dalam hukum taklifi ini juga ada dasar. Jadi tengah-tengah boleh dikatakan at-takhyir baina mubah. Ya? At-takhyir mana? Pilihan terhadap antara keduanya. Maka kami namakan pilihan antara keduanya untuk lakukan atau tinggalkan. Maka ini dinamakan sebagai mubah. At-takhyiru bainahuma, bainal fi'l dengan tasamuh. Jadi wajah mereka katakan kenapa tak dia tak boleh dimasukkan kerana tasamuh. Maksudnya tasamuh mana sebenarnya tidak ada kaitan dengan hukum taklifi. Tapi sebagian pula mengatakan masuk hukum taklifi kerana tak ada orang boleh mengatakan sewenang-wenangnya katakan dia mubah. Usuliyun, ulama-ulama usul telah mengirakan mubah ini dari dalam kalangan bahagian-bahagian hukum taklifi. Kenapa demikian? Sedangkan kita lihat dia bukanlah satu perintah, betul tak? Jadi dikata sebagai tersambung, sebagai apa? Sebagai kelonggaran, keringanan untuk menggabungkan salah satu, satu persatu hukum. Kerana banyak dikatakan bahawa mubah ini tidak ada pembebanan sebenarnya. Kerana kita katakan hukum taklif ini hukum bebanan. Dan pilihan tidak ada bebanan. Orang kalau boleh buat ini dan boleh buat ini, tak ada bebanan. Jadi dengan itu, dia sama, sebenarnya dia sama kedua-dua sudut. Nak buat boleh, tak buat boleh. Nak buat boleh, tinggalkan boleh. Jadi itu dimaklumkan sebagai, sebagai kita katakan sama kedua sudutnya. Jadi dalam pendapat masyayikh melihat bahawa dia dimasukkan dalam hukum taklif ini kerana apa? Kerana sebagai tasamu. Maknanya kerana kita dihukumkan terang-terangkan tentang hukum-hukum yang dibebankan, maka kita letakkan dalamnya hukum mubah kerana dia dalam kategori ini, rukun yang sama. At-takhyir. Mana pilihan? Pilihan antara keduanya. Antara fi'il atau tak. Buat atau tinggal. Pilihan antara keduanya. Bainah mubah. Bainah mubah. Jadi dengan ini kita faham tentang kenapakah hukum tertinggi ini, dan kita kalau terangkan kepada orang kita tahu nak terangkan. Maksud saya masukkan saya kenapa kita senang untuk terang kepada orang? Kerana ada orang kita lihat kita tak faham tentang wajib, perintah sebagainya. Mereka kita tergambar lagi tentang tentang ke, kekuasaan Allah, tentang Allah Subhanahuwataala sebagai Al-Hakim. Di mana dengan itu kita lihat apa yang Allah perintahkan ke atas hamba ini adalah merupakan bebanan yang diberikan di atas mereka, di atas kemampuan mereka memikulnya. Dan bebanan-bebanan itu sama ada bebanan yang diberikan adalah sama ada untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Dan dalam melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu sama ada diberikan tekanan atau tidak. Dengan itu kita dapat terangkan kepada mereka apa kenapakah hukum itu dinamakan wajib, hukum itu dinamakan sunat, dan kenapakah dinamakan makruh, dan kenapa dinamakan sebagai muharram, dan di antara keduanya dinamakan sebagai mubah. Nah, alhamdulillah itu kita perbincangan hari ini. Kita akan sambung satu persatu balik, wajib balik, sunat balik dan sebagainya. Kerana apa kita nak selesaikan lagi sekali dalam bidang apa, dalam menerangkan hukum taklif daripada sudut masyayikh pula. Dan kita lihat dia akan mengukuhkan apa yang telah kita pelajari dalam dalam apa dia kita menerangkan tentang buku, di dalam buku Syekh Utsaimin. Jadi makin kuat kita kukuh dan kita tebak. Wallahu a'lam. Soalan? Dekat pocik kita ke, kat mana kalau ada tisu, kita pakai tisu. Masuk balik. Cuma jangan kita, kalau boleh, kita jangan meludahkan di depan. Kerana dia sudah diantara adab kepada Allah dalam salat kita. Dan juga menyebabkan Allah SWT berpaling daripada kita. Kalau perlu berludah juga di dalam masjid, sebenarnya adalah di antara dosa kecil lah. Ya, larangan. Tapi kafarahnya juga kalau kalau di masjid kita ludah, kita kena apa? Kita tutupkannya dengan tanah. Mana apa menanamkannya. Itu dia kita ada. Itu kalau masjid yang ada tanah. Dia kalau masjid tak ada tanah jangan buatlah. Maknanya dulu masjid senang sikit kita lihat daripada sudut-sudut yang lain. Sekarang ni lebih banyak bahaya masalah. Kita nak datang masuk masjid dengan kasut pun dah tak boleh sekarang. Kan? Dahulu masjid dimasuk solat dan keadaan berkasut sebagainya. Kalau alhamdulillah, tak ada masalah. Siapa yang bersin mengatakan alhamdulillah, tak ada masalah. Bahkan kita dah, boleh tak dibaca, dia boleh baca. Tapi jawab tak boleh lah. Jawab jangan. Jangan cakap yarhamkallah. Batal solat kita. Pasal apa? Nabi telah tunjukkan kepada sahabat yang mengatakannya, maka itu qadiyatul ain, mana tak disuruh ulangi. Dan Nabi telah terangkan dalam menjelaskan kepada umatnya bahawa tak boleh. Maka dengan itu, kalau siapa buat, maka batal solatnya. Soalnya dia berhujah, sahabat tak perlu ulang apa solatnya. Jadi kita tetap, kerana sahabat itu waktu itulah waktu penerangan. baru hukum larangan terhadap berkata-kata dalam solat. Dahulunya dibenarkan. Assalamualaikum. Jangan jawab wassalam tu. Boleh tak beri isyarat tangan? Boleh beri isyarat. Wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Tak bisa? Ada lagi. Dekat. Soalan luar topik. Bolehkah seorang lelaki bertahadud dengan ibu saudara dan anak saudara perempuannya dalam satu masa? Bertahadud. Bertahadud dengan? Dengan ibu saudara dan anak saudara perempuannya. Nabi SAW melarang seseorang berpoligamikan seseorang wanita dengan mak saudaranya atau anak saudaranya. Begitu juga dengan adik-beradiknya. Tidak boleh. Kerana ini dinamakan sebagai mahram muakkad. Mahram yang sementara. Jadi dengan itu tak boleh. Dia bertaadud, berpoligami kan antara orang yang ada kaitan seperti itu. Maka mereka dinamakan sebagai mahram. Allah Ta'ala. Khalas? Boleh itu insyaAllah semoga. Mut'ah tak boleh juga. Mut'ah juga tak boleh. Ianya telah dimansuhkan, bahkan barang siapa melakukannya bercanggah dengan apa yang telah Nabi SAW larang. Golongan itu golongan syiah lah yang mereka lihat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqul ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam.